إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد قال شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه هذا halaman yang ke-76 وبإعادة الأرواح إلى الأجساد maka aku beriman dengan adanya fitnatul qabr. Ya, sudah kita lewati apa yang dimaksud dengan fitnatul qabr, yakni su'alul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat kepada mayyit. Kemudian wa na'imihi, dan demikian pula aku beriman dengan adanya kenikmatan di dalam kubur. Tentu tidak menafikan dari apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam di sini tentang keimanan beliau terhadap adanya azab kubur. Ya, kalau di sana ada nikmat kubur, maka ada azab kubur. Dimana perkara ini adalah perkara yang maklum, ya, min aqidati ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa di sana ada para pengusung fikrah Mu'tazilah atau fikrah i'tizal di masa kita yang mengingkari azab kubur ini, yakni kelompok yang dikenal dengan nama Hizbut Tahrir. Ya, kalau di Indonesia namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Baik. Adapun pendahulu mereka, ya, mengingkari tentang bahasanya al-jannah wan-nar ini telah diciptakan. Ini akidah diantara akidah-akidah i'tizal, akidah mu'tazilah, mengingkari bahasanya al-jannah wan-nar belum, yakni sudah diciptakan. Ini diingkari oleh mereka karena alasannya bahwa jika jannah dan nar ini telah diciptakan, ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena ya, belum dimasuki sehingga sia-sia, dan ini bertentangan dengan hikmah Allah. Ini menurut klaim mereka. Ya, semua bersumber dari rusaknya akal mereka. Ya, kemudian akal yang rusak tersebut dijadikan sebagai landasan untuk mengimani ataupun mengingkari perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita lihat keterangan dari perkataan al-muallif ini. Ini kami aku beriman dengan fitnatul qabr dan kenikmatannya. Kata beliau, الشارح الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة. قد مضى فيما سبق أن المؤمن في قبره ينعم ويفصح له في قبره مد البصر. Telah berlalu pada lembaran-lembaran terdahulu keterangan bahwa seorang mukmin di alam kuburnya akan diberikan kenikmatan dan akan diluaskan baginya alam kuburnya maddal basar, sejauh mata memandang. Sekali lagi diingat bahwasanya perkara ya kehidupan barzah ini adalah perkara gaib ya, yang wajib bagi setiap hamba yang beriman untuk meyakini dan membenarkannya. Dan di antara ciri dari ciri-ciri orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya di awal dari surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Di antara perkara ghaib, apa yang terjadi di kehidupan barzakh, kehidupan alam kubur. Jadi bagi hamba yang beriman, di alam kuburnya akan diberikan kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur, dan akan diluaskan alam kuburnya sejauh mata memandang. Juga dikatakan di sini, وَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَنَعِيمِهَا مَا جَاءَ ذِكْرُهُ وَوَصْفُهُ, atau min rauhiha wa na'imiha ma jaa dzikruhu wa wasfuhu fi an-nusus as-sahihah. Dan akan datang kepada hamba tadi min rauhiha, yakni dari kenikmatan ataupun kelezatan kubur serta kenikmatan yang dirasakan di alam kubur, majaa dzikruhu wa wasfuhu fin nusus sahihah, sebagaimana yang telah datang penyebutannya serta pensifatannya di dalam nas-nas yang sahih. Sebelumnya, hal yang juga perlu untuk kita mengimaninya tentang apa yang akan dialami oleh seorang hamba ketika diletakkan di alam atau diletakkan di kuburan. Apa yang dikenal dengan dhummatul qabr, yakni himpitan kubur. Ini yang awal kali akan dialami oleh seorang hamba ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih datang dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkannya sebagaimana dalam silsilah as-sahihah. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dhummatul qabr ini berkaitan dengan kejadian ketika penyelenggaraan penguburan salah seorang sahabat yang merupakan salah satu dari pimpinan Ansar, yakni Sa'd ibn Mu'adz. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nazala li mauti Sa'd ibn Mu'adz 70,000 malakin ما وطأ الأرض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد. ولقد ضم ضمة ثم خرج عنه. Dalam riwayat yang lain, ثم روخي عنه. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah turun 70,000 malaikat menyambut yakni wafatnya, kematiannya Sa'd ibn Mu'adz. Di mana 70,000 malaikat tersebut belum pernah sebelumnya menginjak bumi. Ini menunjukkan yakni kemuliaan sahabat Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai kematiannya disaksikan oleh 70,000 malaikat yang sebelumnya belum pernah menginjakan atau menginjak bumi ini. Wa qala hina dufina, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika dikuburkannya Sa'd ibn Mu'adz ini, kata Nabi subhanallah. Dan Nabi SAW jika bertasbih menunjukkan ya bahwa perkara yang beliau bertasbih dengannya merupakan perkara yang besar. Subhanallah, law infalata ahadun, dalam riwayat yang lain, law naja ahadun min dhaghtatil qabr, di sini dengan lafaz dhaghtatil qabr, dalam riwayat yang lain min dummatil qabr, lan falata minha, dalam riwayat yang lain la naja minha Sa'd, ini Sa'd ibn Mu'adz. Kata Nabi subhanallah, maha suci Allah, seandainya ada salah seorang yang bisa selamat, bisa lepas dari himpitan kubur, tentu akan lepas darinya Sa'd, yakni Sa'd ibn Mu'adz. Walaqad dumma dummatan, atau walaqad dumma dummatan thumma khurija anhu, dalam riwayat yang lain thumma rukhiya anhu. Dan sungguh dia telah dihimpit dengan satu himpitan, kemudian dilepaskan darinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan ya bahwa seandainya ada salah seorang di antara kalian yang bisa lepas dari himpitan kubur, niscaya ya orang tersebut adalah Sa'd ibn Mu'adz. Ini menunjukkan ya, sekali lagi keagungan Sa'd ibn Mu'adz. Juga di antara hadis yang menunjukkan tentang kedudukan yang mulia pada Sa'd ibn Mu'adz, ya, hadis yang juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihtazzal arsy li mauti Sa'd ibn Mu'adz min farahir Rabbi azza wa jalla. Bahasanya, arsy Allah subhanahu wa ta'ala bergoncang dengan kematian atau meninggalnya Sa'd ibn Mu'adz min farahir Rabbi azza wa jalla. Ya, disebabkan kegembiraan Ar-Rabb azza wa jalla, yani Allah azza wa jalla, dengan wafatnya Sa'd ibn Mu'adz. Di sini sekali lagi juga hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan yang diraih oleh Sa'd ibn Mu'adz di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kematiannya ini menjadi sesuatu yang merupakan kegembiraan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya menjadikan sebab bergoncangnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang dimaksud dengan himpitan di sini? Yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan bahwa seandainya ada salah seorang yang bisa lepas dari himpitan kubur, niscaya Sa'd ibn Mu'adz, ya, yang bisa lepas dari himpitan kubur. As-Suyuti rahimahullah di dalam hasyiah, yakni catatan kaki beliau, ya, terhadap Sunan An-Nasa'i, meriwayatkan dari Muhammad At-Taimi rahimahullah tentang makna dari dhummatul qabr. Kata beliau, Muhammad At-Taimi, kana yuqal, dikatakan, anna dhummatul qabr innama asluha annaha ummuhum, annaha ummuhum. Apa yang dimaksud dengan himpitan kubur? Bahasanya, asalnya babumi ini adalah ummuhum, yani ibu bagi mereka, bagi manusia ini. Wa minha khuliqu, dan dari tanah inilah mereka, manusia ini, diciptakan. Faghabu anha al-ghaibah at-tawilah, kemudian menghilang, yakni pergi meninggalkannya, yakni manusia ini, ya, dengan kepergian yang demikian lama. Falamma rudda ilaiha awladuha dhammathum dhammal walidati asyakiqah allati ghaba anha waladuha. Maka ketika anak-anaknya ini dikembalikan kepadanya, jadi jenazah ini kedudukannya seperti anak-anak yang hilang sekian lama, pergi sekian lama, ketika dikembalikan, maka bumi ini mendekapnya, dengan istilah menghimpitnya, ya, bagaikan dekapan seorang ibu yang demikian sayang terhadap anaknya, yang anaknya ini telah pergi hilang dari pandangannya sekian lamanya. Kemudian kata beliau, faman kana lillahi muti'an dhammathu birifqin wa ra'fah, barang siapa yang ketika di kehidupan dunia dia seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bumi ini menghimpit atau mendekap, ya, dengan dekapan kasih sayang dan kelembutan. Wa man kana lillahi asiyan, dan barang siapa yang dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunianya, dhammathu bi'unufin sakhitan minha alaihi, maka bumi ini akan menghimpitnya dengan keras sebagai suatu bentuk kemarahan dari bumi itu terhadapnya. Oleh karena itu datang pada sebagian riwayat bagaimana Nabi SAW memberitakan bahwa ya, orang-orang yang kafir, bumi ini menghimpitnya hingga berselisihan antara tulang-tulang iganya dengan tulang-tulang punggungnya. Ini yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah pada hasyiah beliau, catatan kaki beliau terhadap Sunan An-Nasa'i min riwayati Ibni Abi Dunya. Atas dasar itu, sekali lagi, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya ada seorang yang bisa selamat dari himpitan bumi, niscaya Sa'ad ibn Mu'adz lah orangnya. Bukan berarti himpitan itu sebagai apa? Sebagai azab baginya, bukan. Tetapi ya, dengan keutamaan Sa'ad ibn Mu'adz, maka himpitan itu bagikan yakni dekapan seorang ibu yang demikian sayang ya terhadap putranya yang telah lama hilang dari pandangannya kemudian kembali kepadanya. Tapi kita lanjutkan. Kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, bi khilafil munafik wal murtabi wa ahli al-ijram, berbeda halnya dengan keadaan seorang munafik dan seorang yang ragu, dan demikian juga ya orang-orang yang berbuat kejahatan ketika mereka menghadapi pertanyaan dari dua malaikat. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu nama mereka Munkar dan Nakir, tapi di dalam riwayat At-Tirmidzi. Fa innahum kama tsabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, maka sungguhnya keadaan mereka sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya, wa ammal munafiqu awil murtabu fa idza qila lahu. Adapun orang yang munafik, yang mungkin ketika di dunia dia fasih lisannya ya, tapi tidak beriman dengan syariat ini. Demikian juga orang yang ragu. Fa idza qila lahu, maka ketika dikatakan kepadanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk, siapa rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu, fayaqulu ha ha la adri. Yang kapan ha ha di sini jelaskan maknanya bahwa dia seakan mengingat sesuatu, artinya sesuatu yang dulu pernah terlintas tapi dalam keadaan bingung untuk menemukannya. Jadi bukan sesuatu yang tidak pernah terlintas sama sekali ya. Ini yang dimaksud ungkapan ha ha di sini. La adri, aku tidak tahu, sami'tu an-nasa yaquluna syai'a. Ini yang menjelaskan maksud tadi. Bahwa aku mendengar manusia mengatakan sesuatu. Mereka mengatakan sesuatu, tapi dia sudah lupa apa yang dikatakan oleh manusia tersebut. Ya. Fakultuhu, maka aku pun mengikuti apa yang diucapkan oleh mereka. Fayuqalu lahu, la daraita wa la talaita. Engkau tidak tahu, engkau tidak membacanya. Fayudrabu bimirzabatin. Dalam riwayat yang lain, bimitraqatin min hadidin. Mirzabah yakni tongkat yang besar, atau mungkin ya, mirip dengan apa, gada ya, pemukul. Maka dipukullah si orang tadi dengan pemukul dari besi, hatta yasira turaban, sampai-sampai dengan pukulan tersebut dia hancur menjadi tanah. Tsumma yuhya, kemudian dia dihidupkan kembali. Tsumma yudrabu, kemudian dipukul lagi. fayasihu sayhatan, maka orang ini pun berteriak dengan sebuah teriakan yasma'uha kullu syai'in illa saqalaini, di mana teriakannya ini akan bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali bangsa manusia dan bangsa jin. Pada hadis yang disebutkan di dalam ta'liq, yakni yang berada di sekitar tempat tersebut, bukan ya seluruh yang ada di muka bumi ini, bukan ya. Soal nanti disebutkan pada ta'liqnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menegaskan bahwa akan didengar teriakannya ini oleh seluruh makhluk ya, kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Ini sekali sebagai ujian keimanan, karena hakikat iman itu ya bukan dengan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan alat indera ya, tetapi dengan perkara yang itu di luar dari jangkauan alat-alat yang ada pada diri kita. Karena kalau percaya dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar ya, maka tidak ada bedanya antara mukmin dengan kafir. Nah, sampai-sampai orang-orang kafir karena tidak percaya membuat apa rekaman yang taruh di kuburan. Kata Nabi, walau sami'u lasa'iku, ya seandainya mereka yakni bangsa jin dan manusia itu mendengar ya teriakan orang yang dipukul, diazab di dalam kuburnya ini, niscaya mereka akan pingsan. Ya, menunjukkan dahsyatnya pukulan tersebut. Ya, bahkan pada hadis ini disebutkan dengan pukulan tersebut ya hancur menjadi tanah. Fa na'udzu billah min su'il hali wal ma'al. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada di kehidupan ini, yakni kehidupan dunia ini, wal ma'al, dan kejelekan di hari kemudian. Hadis yang disebutkan pada syarah ini, pada ta'liq disebutkan akhrajahu al-Bukhari min hadithi Anas wa lafduhu al-abdu idha wudiya fi qabrihi wa tawalla wa zahaba ashabuhu hatta innahu layasma'u qar'ani alihim atahu malakani. Wa seorang hamba jika dia diletakkan di kuburannya, di dalam kuburnya, dan keluarganya telah berpaling dan pergi meninggalkannya ya, karena ketika seorang diantar ke kuburannya kan diiringi dengan tiga perkara ya, ya dengan keluarganya, dengan hartanya, dan dengan amalannya ya, yang dua kemudian kembali. Nah, maka benar-benar dia akan mendengar yakni suara hentakan sandal-sandal mereka yang meninggalkannya ini. Jadi pada kondisi ini diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si mayit ini suara sandal ya yang dipakai oleh orang-orang yang mengantarnya. Baik. Nah, ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkannya masuk ke kuburan dengan memakai sandal, karena ternyata ada sebagian orang yang mengatakan dengan hadis ini dalil bahwa enggak apa-apa memakai sandal ke kuburan, apalagi kalau ada beling misalnya. Ya, mereka mengabaikan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yakni pengingkaran beliau terhadap ya, seorang yang dia memakai sandal di pelataran kuburan. Atahu malakan, maka di saat itu datang dua malaikat, fa'akadahu, di mana keduanya mendudukan si mayit tadi. Dan sekali lagi ini perkara gaib ya, kita tidak bisa untuk menyaksikan dengan mata kita perubahan yang terjadi pada kuburan itu ya, beda dengan kehidupan dunia kan, kalau orang didudukan mesti akan ada perubahan ya, tanahnya tetap seperti itu. Beriman, karena ini perkara gaib. fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya kepada si mayit ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau dahulu ucapkan tentang orang ini, yaitu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka si mayit tadi mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqal, maka dikatakan kepada si mayit tadi, unzur ila maq'adika finnar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, lihatlah kepada tempatmu di neraka, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimananmu tadi telah menggantikan tempatmu itu dengan tempat di jannah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a, maka orang ini pun melihat kedua-duanya, tempat yang Allah siapkan seandainya dia kufur ya di neraka, dan tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya di jannah. Ini semua ya sebagai kabar gembira yang dengannya hamba tadi semakin merasakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir awil munafik, adapun seorang yang kafir atau munafik, fayakulu, maka ketika ditanya dia mengatakan, la adri kuntu akulu ma yakulun nas, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Ya, di sini tercelanya taklid. Ya, membebek dengan apa yang dikatakan oleh manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa yang menjadi landasannya. Dan sekali lagi, taklid ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Ini kata para ulama, taklid bi manzilati aklil maitah. Kedudukannya seperti makan bangkai, dibolehkan pada kondisi kapan? Kondisi ingin atau darurat? Kondisi darurat. Ya. Ya, seorang butuh untuk beramal dalam keadaan yakni ya dia bisanya bertanya pada orang yang dipandang memiliki ketikauan dalam masalah ilmu. Ya, maka segera dia tanyakan apa yang harus dia lakukan. Kemudian mengikuti apa yang diarahkan oleh orang yang berilmu tadi. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita, engkau ya tidak tahu, engkau tidak pula yakni mau untuk membaca, belajar. Tsumma yudrabu bi mitraqatin, di sini kurang mim, bi mitraqatin min hadid darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Kemudian dipukullah orang tersebut dengan mitraqah, yakni pemukul yang terbuat dari besi, dengan satu kali pukulan di antara kedua telinganya, yang dengan itu dia berteriak dengan teriakan yang yasma'uha, mendengar teriakan itu man yalihi, semua makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, illa thaqalain, kecuali ats-tsaqalain, yakni bangsa manusia dan bangsa jin. Karena pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas keledainya melewati kuburan yang sebagiannya masih baru, tiba-tiba keledainya seperti terkagetkan dengan suara ya yang didengarnya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keledai ini yakni berbelok tiba-tiba, Nabi hampir terjatuh. Ya. Kemudian Nabi bertanya tentang kuburan yang baru tersebut yang beliau lihat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa penghuni kuburan itu sedang diazab. Kemudian wal maksud, dan maksud dari penjelasan ini, anna na'im al qabri li mustahiqin na'imi wa adabahu li mustahiqil adabi kullu dhalika thabitan bil kitabi was sunnati wal ijma'. Bahasanya kenikmatan kubur bagi orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut serta azab kubur bagi orang yang berhak untuk mendapatkan azab tersebut, kullu dzalika tsabitun bil kitabi was sunnati wal ijma', bahwa semua ini adalah perkara yang telah sabit tetap berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Kemudian, apakah azab kubur itu sifatnya terus menerus selama seorang di dalam alam kuburnya ataukah terhenti? Maka dalam hal ini, bahwa azab yang diterima oleh orang kafir maka terus menerus, seperti yang Allah beritakan tentang para pengikut Fir'aun. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha quduwa wa ashiyya wa yawma taqum as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna 'adzabal 'adzab. Ashaddal 'adzab. Adapun terkait dengan hamba yang beriman yang karena suatu kemaksiatan yang diperbuatnya atau sebab dari sebab yang menjadikan dia mendapatkan azab kubur, termasuk berita yang sahih dari Nabi pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, aktsaru adzabil qabr minal baul, mayoritas siksa kubur itu dikarenakan permasalahan kencing, yakni tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari terkena air kencing atau teledor di dalam permasalahan kencing. Ini mayoritas mereka yang mendapatkan azab ini. Maka azab kubur bagi seorang muslim akan terhenti, ya, di antara sebabnya dengan doa orang yang masih hidup, ya, termasuk di antaranya hadis Ibn Abbas tentang syafaat Nabi SAW ketika beliau mendoakan orang yang terkena azab kubur tersebut karena bahaya, yakni namimah yang dia perbuat di kehidupan dunia, demikian juga permasalahan tidak berupaya untuk menjaga dari air kencingnya, dengan beliau menancapkan 2 pelepah kurma. Jadi bukan karena pelepah kurmanya, tetapi karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Fallahu marzukna na'im al qabri wa ma ba'dahu min al na'imi fil akhirah. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami kenikmatan kubur dan kenikmatan yang setelahnya dari kenikmatan di negeri akhirat. Wa'idna min azabil qabri wa ma ba'dahu min azabin fil akhirah. Dan kami berlindung kepada engkau, yakni lindungilah kami dari azab kubur dan yang setelahnya dari azab yang ada di akhirat. Innaka sami'un mujibun wabil mu'minina raufun rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa, dan engkau adalah zat yang terhadap hamba-hamba yang beriman adalah sangat lembut dan sangat penyayang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.